hidup tiada kan bimbang, yakinlah diri ini untuk meraih cintaku menuju masa depan. Kau telah jadi milikku, tanpa hadirmu dunia tak mau hidup, dunia tak akan menyenangkan. Give me love.